Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Kuntilanak Abang. Cerita iki ngrupakne siji kedadian ing taun kepungkur. Kisah misteri sing siji iki dialami saka rombongan pramuka sing lagi nglakoke kemempengan persami ning siji bumi perkemahan sebut wae Miniwono jenenge. Miniwono ngrupakne salah siji bumi perkemahan terkenal ning daerah Jawa Tengah sing karep dadi panggon para praja enom nglakoke kemempengan kepramukan khususe perkemahan. Setitik gambaran babakan Miniwono, yakni siji alas lindung sing cukup rimbun lan dikepaki saka pamitan dhuwur menjulang. Ning kanggonan tengah alas lindung kasebut ana lemah lapang cukup ombo sing kerep didadekke panggon perkemahan para anggota pramuka. Sadurung lakokake kemempengan biasane para pembina dhisik njaluk izin mawa bantuan marang promituwa ning daerah kasebut ben ngewangi dekne kabeh jero melancarke kemempengan khususe jero mengusir memedi sing kerep diperbincangke ning panggon kono. Mbuh mergo ora ngerteni para pembina sing dadi pembina kemempengan pramuka SMA Pandan Wangi kuwi utawa amarga kelalenan dekne kabeh sing gamblang ning wayah anak-anak kelas 10 SMA nglakokke kemempengan persami ijin ning mituwa pas kuwi mbuh kelalen mbuh piye kok ora dilakokane. Soko awal kemempengan nyat wis kedelok keanehan lan kejanggalan kedadian ning sekitar bumi perkemahan kasebut. Hanya soko ketekan rombongan pramuka sing disambut haro kabut sing kandel banget anti mudune udan pas rikolo panas banget cuacane. Thank you. Mangkane rupane pertondo alam ora akeh dingerteni saka para rombongan arpo pembina pramuka SMA kuwi mau. Kemumpengan tetep dilakokake padha karo rencana sing wis dijadwalke. Naas lan aneh. Kisah sing dianggep mitos saka sakanggonan wong ngenani memedi kuntilanak abang sing demen make woi para rombongan pramuka ora dibecekno karo pembina pramuka wektu kuwi. Bener wae. Pas tengah nglakokake kemempengan jerit bengi, sawung murid sisan anggota pramuka ngalami kerasukan. Sakwise siuman siswa kuwi ngaku menawa ditekani saka wong wedok rambut dawa lan duwe rai serem mawa macak arupa abang. Sontak para pembina kepikiran babakan memedi kuntilanak sing kerep diceritake masyarakat ning kono sing maune dekne kabeh anggep dadi mitos lan hoak semata. Salah siji pembina ngusulake kanggo goleki bantuan marang para tetua sapanggon kuno utawa mituwa ning wilayah bumi perkewan Miniwono kanggo ngewangi dekne kabeh ben memedi kuntilanak ora meneh berulah lan make wui kemempengan dekne kabeh kuwi mang. Ning dewan pengarep pembina nganggep menawa usulan kasebut ngrupake usulan kosong sing ora butuh dilakokake lan ora usah dipikir. Amarga wis dadi keputusan dewan pembina mula kemempengan perkemahan kuwi mau dilakokake tetep nganti akhir. Nanging kedadian-kedadian ngimbuake sisan sing gegirisi. Kabeh siswa sing meloni kemempengan kemah kuwi, khususe siswa wedok ngalami kesurupan bareng-bareng. Kesurupan masal kasebut nggawe situasi tambah rusuh nganti meksa dewan pengarep pembina mudun menyang pekarangan para warga lan njaluk bantuan dekne kabeh kanggo marekake para pamawa pekeman saka kesurupan makhluk gaib kuwi. Sakwise dilakokke macem-macem upaya lan upadi mawa donga saka tetua utawa mituwa ning wilayah bumi perkemahan kuwi, akhire kabeh siswa sing maune kerasukan siji para siji ilang lan iso eling lan siuman. Mangkono cerita memedi kuntilanak abang sing ngeridu rombongan pramuka sing bisa awake dhewe jupuk piwulang supaya kabeh kudu ana sopan santune ngelingi dunyo ora menungso tok sing iseni ning makhluk gaib ya tetep ana. Cerita kanggo tim Jima.